Mad lazim mukhaffaf kilmi adalah apabila ada huruf yang disukun setelah huruf mad tabi'i dalam satu kalimat, maka cara membacanya dibaca panjang tiga alif. Dalam Al-Quran hanya ada dua tempat, yaitu surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 51. Athumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana waqad kuntum bihi tasta'jiluna. Oke, kita baca bersama ya. Athumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana waqad kuntum bihi tasta'jiluna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Athumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana waqad kuntum bihi tasta'jiluna. Surat Yunus ayat 91. Al-ana waqad aswaita qabalu wa kunta minal mufsidina. Oke, kita baca bersama ya. Al-ana waqad aswaita qabalu wa kunta minal mufsidina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Al-ana waqad aswaita qabalu wa kunta minal mufsidina.